ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab tafsir, yaitu kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di atau As-Si'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kitab ini, kita masih dalam pembahasan tafsir Surah At-Takwir, Surat At-Takwir dari Juz Amma. Dan pada pembahasan surat ini kita sampai pada ayat yang ke-24. Sehingga malam hari ini insyaallah kita lanjut pada ayat yang ke-25 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa ma huwa biqawli syaitanir rajim, fa aina tadhhabun, in huwa illa dhikrul lil alamin, liman syaa'a minkum an yastaqim, wama tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Wama huwa biqauli syaitanir rajim. Wama huwa, huwa di sini dhamir yang kembali kepada Al-Quran. Wama huwa biqawli syaitanir rajim. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, yang dijauhkan dari Allah. Tetapi Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran wahyun minallah, laisa qaulasy syayatin, bukan ucapannya syautan, syautan. Karena syautan jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, terusir dari rahmat Allah. Maka bagaimana mungkin Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal itu adalah ucapan-ucapan syautan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan-ucapan syayatin. Maka Allah tegaskan, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, yang terusir dari rahmat Allah. Bahkan Al-Quran adalah kalamullah, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Qala asy-syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala lamma dhakara jalalata kitabihi wa fadlahu bidhikri rasulaini al-karimaini alladhaini wasala ilan nasi ala aidihima wa athna allahu alayhima bima athna dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin mimma yaqdahu fi sidqih. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keagungan kitabnya, keagungan Al-Quranul Karim, yaitu pada ayat-ayat sebelumnya yang sudah kita baca ayatnya dan tafsirnya pada pertemuan yang terakhir dalam pembahasan kitab ini. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keagungan kitabnya dan keutamaan kitabnya yaitu Al-Quran ini, ya, dengan cara Allah menyebutkan dua rasulnya yang mulia, ya, yang melalui keduanya lah sampai Al-Quran ini kepada manusia, yaitu rasul dari kalangan malaikat, yaitu malaikat Jibril. Yang kedua, rasul dari kalangan manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan keagungan Al-Quran dan keutamaannya dengan menyebutkan pembawa Al-Quran ini, yaitu rasul dari kalangan malaikat itu Jibril, dan juga rasul dari kalangan manusia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui keduanya sampailah Al-Qur'an ini kepada manusia. Dan Allah memuji keduanya, memuji malaikat dan juga memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Allah memuji keduanya dengan pujian-pujian yang Allah berikan kepada keduanya. Setelah Allah menyebutkan ini, dafa'a anhu kulla afatin wa naqsin, maka Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan dari Al-Quran ini, ya, setiap kecacatan dan kekurangan. Allah membersihkan Al-Quran ini dari segala kecacatan dan juga kekurangan. Mimma yaqdahu fi sidqih, yang dapat menodai kebenaran Al-Quran. Faqal, maka Allah berfirman, wama huwa biqawli syautanir rajim. dan tidaklah Al-Quran itu ucapannya syaitan yang terkutuk, bukan. Bukanlah Al-Quran itu ucapan atau perkataan syaitan yang terkutuk. Fi ghayatil bu'di anillahi wa an qurbih. Bukanlah Al-Quran itu ucapan syaitan yang rojim, yang terkutuk, yang dijauhkan dari Allah. Fi ghayatil bu'di anillahi wa qurbih. Yang dijauhkan dari Allah dengan sejauh-jauhnya. Ini penegasan bahwa Al-Quran bukan perkataan syaitan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin, yang mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah wahyu syaitan, wahyu dari syaitan. Maka Allah tegaskan, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Dan bukanlah Al-Quran itu ucapan atau perkataan syaitan yang dijauhkan dari Allah dengan sejauh-jauhnya. Akan tetapi Al-Quran adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-26. Fa aina tadhhabun? Maka kemana lagi kalian akan pergi? Kemana kalian akan pergi? Jalan apa yang akan kalian tempuh? Setelah disebutkan tentang keistimewaan, keutamaan, dan keagungan Al-Quran, yang Allah turunkan melalui dua rasulnya ini. Rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia, yang Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, pedoman hidup manusia, di dalamnya terdapat bimbingan dan petunjuk. Maka jalan apa lagi yang kalian tempuh? Kemana lagi kalian akan pergi? Kaifa yakhthuru hadza bibalikum? Dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, artinya fa aina tadhhabun, ay kaifa yakhthuru hadza bibalikum? Bagaimana ini, atau bagaimana hal ini bisa terlintas dalam pikiran kalian? Telah jelas-jelas al-haq datang kepadanya, Al-Quran datang kepadanya atau kepada mereka, kemudian mereka mendustakannya. Kaifa yakhthuru hadza bibalikum? Bagaimana hal ini terlintas dalam pikiran mereka atau dalam hati mereka? Wa aina azabat ankum adhanukum hatta ja'altumul haqqal ladzi huwa fi a'la darajatis sidq bimanzilatil kadzib alladzi huwa anzalu ma yakun wa ardhal wa asfalul batil. Dan kemana hilangnya akal-akal kalian sehingga kalian menjadikan kebenaran itu, yang dimana kebenaran itu adalah kejujuran yang paling tinggi, sampai kalian menjadikannya setara atau setingkat dengan kedustaan, yang kedustaan itu adalah kebatilan yang paling rendah dan paling hina. Kemana hilangnya akal kalian sampai kalian menjadikan al-haq, kebenaran yang merupakan kejujuran yang paling tinggi, kalian setarakan dengan kedustaan, yang dimana kedustaan ini adalah kebatilan yang paling rendah dan paling hina. Hal hadza illa min inqilabil haqa'iq. Hal ini tiada lain hanyalah inqilabul haqa'iq, pemutarbalikan fakta. Orang-orang musyrikin memutar balik fakta. Al-haq dianggap sebagai kebatilan, Al-batil dianggap sebagai al-haq. Al-Quran dianggap sebagai perkataan dan wahyu syaitan. Ya. Nah. Sehingga mereka menjadikan kebenaran sebagai kebatilan dan sebaliknya, kebatilan dijadikan sebagai kebenaran. Serta menganggap Al-Quran adalah wahyu dari syaitan. Wal-iyadu billah. Fa'ayna tadhabun. Kemana hilangnya akal-akal kalian? Ya. Kalau dalam tafsir Al-Muyassar ya, disebutkan di sini fa aina tadhhabun fa aina tadhhabu bikum uqulukum fit takdzib bil Qur'an ba'da hadhil hujajil qati'ah ya, kemana hilangnya akal-akal kalian sehingga sampai mendustakan Al-Qur'an setelah terang dan jelasnya hujah-hujah yang kuat ini. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-27. In huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an itu tiada lain hanyalah dzikr. Dzikrun, ya, peringatan. Lil alamin, peringatan atau nasihat lil alamin untuk seluruh alam, yaitu seluruh manusia. Allah tidak mengatakan dzikrun lil arab faqat. Al-Quran ini tiada lain hanyalah nasihat dan peringatan untuk orang Arab saja, tidak. Atau untuk orang penduduk Mekah saja, tidak. Tetapi Allah katakan, In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan dan nasihat untuk seluruh alam. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala In huwa illa dzikrun lil alamin yatadzakkaruna bihi rabbahum wa ma lahu min sifatil kamal wa ma yunazzahu anhu min an-naqaisi war radha'ili wal amsal. In huwa illa dzikrun lil alamin, Al-Qur'an itu tiada lain hanyalah peringatan dan nasihat untuk seluruh alam, ya. Yatadzakkaruna bihi rabbahum, yaitu dengan Al-Qur'an ini mereka akan dapat mengingat Rabb mereka. Wa ma lahu min sifatil kamal, dan akan dapat mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah. Wa ma yunazzahu anhu minan naqaisi war radha'ili wal amsal, dan mereka dapat mengingat kesucian Allah dari kekurangan-kekurangan dan kerendahan-kerendahan serta keserupaan. Wa yatadzakkaruna bihil awamir wan nawahi wa hukmaha, dan dengan Al-Qur'an ini mereka akan dapat mengingat al-awamir, perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan, wa hukmaha dan hukum-hukumnya. Ya. Karena dalam Al-Qur'an terdapat awamir wan nawahi. Ada perintah-perintah. Yang perintah itu harus dikerjakan. Wa nawahi, dan ada larangan-larangan. Yang larangan-larangan tersebut harus ditinggalkan. In huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan untuk seluruh alam. Dengan Al-Quran ini mereka akan mengingat perintah-perintah Allah Azza wa Jal dan larangan-larangan Allah Azza wa Jal, dan mereka akan dapat mengingat hukum-hukumnya. Wa yatadzakkaruna bihil ahkaman qadariyah wa syar'iyah wal jazaiyah. Dan juga dengan Al-Quran ini mereka akan mengingat hukum-hukum yang terkait dengan takdir dan hukum-hukum syar'i dan juga hukum-hukum yang terkait dengan jaza balasan. Wabil jumlah, dan ringkasnya secara umum, yatadzakkaruna bihi masalihad darain. Dengan Al-Quran ini mereka akan mengingat kemaslahatan dunia dan akhirat, kemaslahatan dua negeri, yaitu negeri dunia dan negeri akhirat. Wayanaluna bil amali bihi as-sa'adataini. Dan dengan mengamalkan Al-Quran mereka akan mendapatkan as-sa'adatain, dua kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-28. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, yaitu bagi siapa di antara kalian, bagi siapa di antara kalian dari alam ini, an yastaqim, yang hendak istiqamah di atas al-haq dan iman, atau bagi siapa di antara kalian yang ingin atau hendak menempuh jalan yang lurus, ba'da ma tabayyana ar-rusydu minal ghayy wal huda minad dalal. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu setelah jelas baginya mana yang kebenaran dan petunjuk dan mana yang penyimpangan dan kesesatan. Setelah jelas mana kesesatan, mana petunjuk, maka liman syaa'a minkum ay yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang hendak ayyastaqim, untuk menempuh jalan yang lurus atau untuk istiqomah di atas al-haq, Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia, memberikan bimbingan, arahan kepada jalan hidayah. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini menunjukkan ke jalan yang lurus. Barang siapa yang ingin hidayah, maka fil Qur'an, ada dalam Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, hayati Al-Qur'an, pelajari Al-Quran, fahami Al-Quran, dan amalkan. Liman syaa'a minkum ay yastaqim, itu bagi siapa di antara kalian yang ingin yastaqim, ingin menempuh jalan yang lurus, ingin mendapatkan hidayah, maka apa? Fa innaha fil Quran. Sesungguhnya hidayah itu di dalam Al-Quran. bukan dalam sesuatu yang lain, bukan pada hal yang lain, bukan pada ahlul kalam, ahlul falsafah ya, atau falasifah, orang-orang falasifah, bukan pada ucapannya ahlul mantik ya, bukan pada ucapannya fulan dan alan ya, bukan. Tetapi al-hidayah innama hiya fil Qur'an, hanyalah ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian kalimat liman syaa minkum, bagi siapa yang diantara kalian syaa hendak ayyastaqi, menempuh jalan yang hak itu, yang lurus itu. Dalam ayat ini terdapat isbat al-masyi'ah lil-abid, terdapat penetapan adanya masyi'ah, kehendak bagi hamba ya. Liman sya'a minkum, bagi siapa yang diantara kalian mau atau hendak ya. Ini ada penetapan kehendak untuk hamba, artinya hamba memiliki masyi'ah, kehendak. Dan ini bantahan terhadap siapa? Yang menafikan masyiah dari hamba. Kelompok? Kelompok apa? Jabriyah. Kelompok Jabriyah. Nah, yang mereka apa? Menafikan kehendak dari seorang hamba. Jadi hamba itu ya, hanya dipaksa. Gak ada kehendak. Nah, ini keyakinan Jabriyah. Maka dibantah dengan ayat ini. Waliman syaa minkum, liman syaa minkum ayyastaqim. Nah, barang siapa yang ingin hidayah ya, baca Al-Quran, pelajari, fahami dan amalkan. Nah, ya. Dan barang siapa yang tidak ingin hidayah ya, maka bagi dia apa yang dia pilih ya. Bagi dia apa yang dia pilih, artinya dia punya kehendak ya. Seorang hamba ada kehendak, memiliki kehendak. Kemudian ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak dan dapat menempuh jalan yang lurus tersebut illa an yasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Rabbul alamin, yaitu Allah Rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus itu, untuk mencapai hidayah itu ya, kecuali apabila Allah Rabbul Alamin menghendaki ya. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Bahwa masyiatul abdi tabi'atun li masyiatillah. Masyiat atau kehendak seorang hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ini bantahan kepada apa? Orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah ya. Nah, orang-orang Qadariyah An-Nufah ya. Yang mereka mengatakan apa? Hamba memiliki kehendak tersendiri, kehendak yang berdiri sendiri, yang tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kehendak hamba, kata mereka, tidak mengikuti kehendak Allah. Ya. Ini akidahnya Mu'tazilah. Akidahnya Mu'tazilah. Yang dimana Mu'tazilah ini adalah Al-Qadariyah Al-Ghulah. Qadariyah yang ekstrim. Jabriyah dengan Mu'tazilah itu berada di dua ujung yang berbeda. Nah, kalau Jabriyah mengatakan hamba sama sekali enggak punya kehendak, ya, hanya dipaksa. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwasanya sama sekali enggak ada kaitannya kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Nah, adapun Ahlul Haq, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwa seorang hamba itu memiliki kehendak. Tetapi kehendak seorang hamba tidak mustaqillah, ya, tidak berdiri sendiri, tetapi mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian berkehendak dan dapat menempuh jalan yang lurus tersebut kecuali jika Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin menghendakinya. Ai artinya fa masyiatuhu nafidatun la yumkinu an tu'arad au tumana, bahwa kehendak Allah itu nafidah, pasti akan terjadi, pasti akan terlaksana. Nah, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, tidak akan terjadi. Fa masyiatuhu nafidah, kehendak Allah itu nafidah, akan terjadi, terlaksana. La yumkin an tu'arad au tumana, tidak mungkin akan dapat dihalang-halangi atau dicegah. Ya, enggak bisa. Wa fi hadhihi al-ayati wa amsalha raddun ala firqatai al-qadariyah an-nufah wal qadariyah al-mujbirah. Dalam ayat ini dan ayat yang semisalnya padanya terdapat bantahan kepada dua firqah, dua kelompok sesat, yaitu Qadariyah Nufah yang menafikan takdir, yaitu Mu'tazilah, ya, dan Qadariyah Mujbirah, ya. Qadariyah yang Mujbirah yang mengatakan bahwasanya hamba itu dipaksa enggak punya kehendak, ya, yaitu Jabriyah, akidahnya orang-orang Jabriyah. Kama taqaddama mithaluha, sebagaimana telah berlalu contoh-contohnya. Wallahu a'lam walhamdulillah. Nah, taib, selesai dari penjelasan tafsir surat At-Takwir, ya. Nah, untuk selanjutnya adalah tafsir surat Al-Infitar, ya. Namun insyaallah tafsir surat Al-Infitar akan kita baca biiznillah pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.